Ros FM Jakarta. Belajar dari kesalahan. Sahabat, pagi ini saya melihat wajah teman saya begitu murung. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Ada apa sih? Kelihatannya kamu sedih sekali hari ini." Biasalah. Bos kemarin marahin aku habis-habisan. Emangnya kenapa? Ya, menurut bosku, aku melakukan kesalahan. Loh, mungkin benar kamu yang salah? Entahlah. Dari dialog tersebut, aku baru sadar itulah kesalahan sahabat. Kadang membuat orang sedih, murung, kecewa, kesal. Bahkan juga ada yang menangis. Ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita membuat suatu kesalahan. Bila kita membuat kesalahan, itu adalah hal yang hebat, karena kita berkesempatan belajar sesuatu. Terkadang manusia merasa malu untuk mengakui kesalahannya. Tapi bagi orang yang mau mengakui kesalahannya disebut sebagai seorang yang pemberani. Maka ketika melakukan kesalahan, akuilah kesalahan itu. Teliti dan pelajari secara mendalam. Jawablah kesalahan tersebut. Karena kesalahan adalah guru yang paling luar biasa. Dengan mengenal apa yang salah, kita dibantu untuk menemukan apa yang benar. Sebagai manusia, kita tahu persis nilai sebuah kesalahan. Suatu saat kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Membuat kesalahan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain. Tapi dari pengalaman itulah kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang baik, sehingga kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah kita buat. Orang yang berbakat sukses akan belajar dari apapun yang terjadi, termasuk kesalahan. Bila kita membuat sebuah kesalahan, hal yang terbaik adalah mengumpulkan kembali keping-keping yang terserak dan memperhatikan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jangan pernah menangisi sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.